Mas Wadi, Pak Zikrullah, Pak Jibuswan, Pak Sabeni. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa menyaksikan ibu-ibu pengajian yang akan ini sudah khatam kan, yang akan men-celebration ya, merayakan khatamannya. Dan subhanallah, kalau khatam ini nanti kita doa sama-sama doa khatam, itu di dinding-dinding itu ada satu leaflet isinya adalah bacaan doa khatam, dan kita mengaminkan kita sama dengan orang yang membaca Al-Quran sampai khatam. Dalilnya saya nggak hafal persis, saya belajar sama Pak Haji Pratikno, Pak Haji Adi Maswardi, Pak Haji Dikulo, dan beliau sering sekali mengatakan bahwa belajarlah ya, walaupun hanya 1-2 ayat, tapi tekuni terus. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, saya kalau melihat khataman begini, saya ingat 1 tahun yang lalu ketika Pak Haji Komar menyampaikan pengumuman di mimbar ini, dan pada waktu itu Ramadan, saya diminta untuk mengisi 1-2 kultum. Saya disebut sebagai, waktu itu dipanggil Haji Daryanto. Saya belum haji waktu itu. Dan saya, subhanallah, saya aminkan saja, karena haji saya yang saya tabung itu adalah tahun 2017. Saya aminkan, dan saya belum siap, paspor belum siap, segala macam belum siap. Saya hanya berdoa dan mengaminkan saja, dan saya koreksi memang saya belum haji Pak Komar, insya Allah saya aminkan saja. Kemudian tidak berapa lama ada orang lain Pak Haji Pratikno yang mengundurkan diri, mungkin barangkali ya, yang saya yakin ini pasti di tangan Tuhan juga yang bergerak Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Mbak Nuri bisa masuk ke sana. Subhanallah. Jadi kalau ada khataman seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita berdoa, dan doa itu juga bisa kita bangkan ke doa-doa yang lain. Bapak Ibu yang inginkan, doakan saja. Tidak ada yang mustahil, di muka ilahi tidak ada yang mustahil. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, dari detik ke detik sejak saat itu banyak sekali yang saya temui, yang mujizatnya itu muncul, ya, barokahnya itu muncul, yang saya sendiri tidak tahu kok bisa begitu. Gitu. Saya tidak pernah sebelumnya itu bisa khatam Pak Ibu. Pak Pratik tahu waktu saya di sini saya belum khatam. Tapi alhamdulillah sekarang khatam itu rutin. Dan rutin itu bukan karena saya ingin membaca kemudian menunjukkan saya bisa khatam, bukan. Saya baca satu-satu pelan-pelan ya, kalau nanti Bapak Ibu buka di surat suratnya adalah terjemahnya adalah ya orang yang berselimut lah, kira-kira begitu. Surat apa tuh Om? Ya Al-Mujamil lah. Saya kan gak ngerti ya. Tapi saya tahu itu adalah wahai orang yang berselimut. Maksudnya Nabi Muhammad yang berselimut. Itu 2 kali Nabi Muhammad disapa oleh Ilahi Rabbi dengan kata-kata wahai orang yang berselimut. Betapa Tuhan tuh sayang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sampai menyapa pun beliau tidak perlu pakai nama. Tapi wahai orang berselimut. Nah di sana ada disebutkan bahwa kalau malam hari sempatkanlah waktu barang sepertiganya atau di tengah-tengahnya qiyamulail. Ustaz Sabeni nanti lidah saya dibetulkan qiyamulail ya. Nah kira-kira sholat tahajud lah kira-kira gitu. Sholatlah walaupun 2 rakaat ya. Kalau 8 nggak kuat 2 ya. 2 lebih sedikit nggak apa-apa 4 dan seterusnya. Tapi terus. Nah ini namanya kita istiqomah menjalankan terus, kecil tapi terus gitu ya. Itu kalau kita jalankan nanti jadi besar juga gitu, jadi kuat juga. Jadi kecepatan yang sedikit merata tapi jalan terus. Kalau kita baca ya di ayat tersebut, setelah qiyamulail Bapak Ibu sekalian, di situ Nabi Muhammad disuruh bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Kalau bahasanya Pak Haji Pratik sama Ustaz Sabeni dengan tartil gitu. Betul enggak Bu Haji Nur? Tartil itu kira-kira pelan-pelan dan dicoba bertajwid yang rada-rada benar gitu. Kalau saya lidahnya keladen mungkin agak susah bertajwid ya. Tapi paling tidak kita tahu mana yang panjang, mana yang 6 rakaat, mana yang 2 dan seterusnya, kita ikuti. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika kita membaca, coba balik ya, balik cepat ya. Maknanya apa yang kita baca? Setelah itu tancapkan makna itu pada dada kita, renungkan betul enggak itu kita sudah melakukannya. Kalau belum, nah kita harus mencoba untuk melakukannya. Nah, jadi dengan khataman ini Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur saya bisa menyaksikan, saya nanti akan aminkan doa itu, insya Allah kita mendapat pahala yang sama dengan pahalanya ibu-ibu yang khataman ini. Bapak-bapak ini kalah Pak Haji Pratik, kita baru sampai juz berapa nih? Juz 4 melulu. Ini sudah selesai nih ya. Subhanallah, kita bergerak terakhir kemarin saya ikut juz 6 ya. Terus 6, kemudian sekarang mungkin 18 lah, ya enggak 4 sudah satu hari satu juz gitu. Tapi insya Allah ya bisa khatam juga gitu. Cuman bapak-bapak ini rada ruwet, enggak sesolid ibu-ibu ini. Makanya tadi saya sampaikan ke Pak Haji Pradik, kekuatan jamaah kita ini sebetulnya jujur, dan ini bukan karena di depan ibu-ibu, bukan. Kekuatannya itu ada di ibu-ibu. Yang bergerak, yang bisa menjalankan secara detail apa yang ada di pikiran bapak-bapak itu ibu-ibu, termasuk koperasi. Nah, tadi malam bapak-ibu sekalian kita sampaikan, harusnya ini Pak Susmanto yang menyampaikan, koperasi sudah bergerak untuk memfasilitasi, membantu untuk menjual daging murah. Dan itu diambil dari slaughterhouse. Slaughterhouse itu tempat pemotongan hewan yang langsung masuk ke konsumen, artinya memotong jalur distribusi. Ya ini kacau-suracunya negeri kita ini, perekonomian negeri kita ini, karena jalur bisnis panjang, sehingga untungnya diambil tengkulak-tengkulak. Petani nggak mendapat untung yang banyak, konsumen yang dirugikan karena harus membayar lebih tinggi, dan jauh lebih tinggi dari harga petani. Nah ini insya Allah pelan-pelan jamaah masjid Baitur Rahmah akan mencoba untuk mendistribusikan sembako yang salah satunya adalah daging itu. Nanti ke depan mungkin akan lebih banyak dengan perannya ibu-ibu. Nah, di depan ini saya berkesempatan bersyukur menyampaikan kepada ibu-ibu, jangan lepaskan surga yang sudah ada di tangan bapak ibu. Ibu sudah pegang surga saat ini. Surga sudah di tangan ibu, ya kan? Kita doakan juga ibu ya. Tadi Pak Haji Pratik menyampaikan, kalau kita mendengarkan seperti ini, ikut seperti ini, pahalanya luar biasa. Itu menambah kualitas surga atau tingkatan surga yang akan kita peroleh. Surga mana yang akan kita peroleh nanti? Apakah surga 2 yang tingkat pertama atau surga 2 berikutnya yang tingkat keempat? Yang paling bawah, surga banyak sekali. Tapi kalau minta surga, mintalah surga yang paling baik. Doalah minta surga yang terbaik. Insya Allah ibu, saya berdoa surga ibu adalah Firdaus. Gimana Allah? Surga Firdaus. Warnanya hijau, baunya harum, ibu-ibu dikelilingi pemuda-pemuda yang tampan-tampan, yang cakep-cakep membawakan gelas, gelasnya jernih, isinya air yang kalau ibu-ibu minum ibu nggak pernah haus lagi, dan ibu melihat tampang yang luar biasa, tampangnya itu kalah semua lah, termasuk suami ibu nanti jadi ya begitu, jadi lebih tampan lagi dari sekarang. Gitu. Nanti ayatnya ada, jadi ayat yang sering disebut oleh Pak Haji Saben ini suka yang bidadari, enggak, yang pemuda tampan pun ada di ayat itu. Nah, pasti ibu yang tertawa itu tahu ayat berapa itu, yang ada pemuda tampan yang mengelilingi dengan membawa gelas-gelas yang tidak akan haus kita meminumnya. Demikian ibu dari saya, mudah-mudahan Majelis Taklim ini tetap kompak terus ya, rapatkan barisan ya, bantu Majelis Taklim yang lain ya, yang kalau ibu kesempatan ketemu dengan yang lain, kokohkan saja ya, kokohkan saja, karena kekuatan kita itu cuma ada yang seperti ini. Kita ditakuti oleh orang luar, disegani oleh orang luar, jadi bukan ditakuti doang tapi disegani orang luar, karena merapatkan barisan seperti ini, dan kita bisa saling membantu untuk menghasilkan yang terbaik buat kita bersama. Insya Allah saya optimis dengan berkumpulnya Majelis Taklim ibu-ibu ini yang dipimpin oleh Haja Nur, juga Ibu Haja Arifin, juga satu lagi Ibu Haja Emi ya kalau salah. Ibu Emi di mana ya? Ada diundang kan? Ya, kalau tadi Ibu Haja Arifin ada saya lihat. Ibu Haja Arifin ada ya. Ya. Nah, ini semua nih luar biasa. ini disatukan saja ya, barisan dirapatkan, insya Allah membawa barokah buat kita bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.